الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pada waktu yang lalu telah kita baca penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang lima perangai yang harus ada pada orang yang kita jadikan sahabat. Dan telah kita jelaskan, yang pertama adalah al-aql, bagaimana pentingnya sifat ini, dan juga yang kedua yaitu husnul khuluq. Nah, artinya dijelaskan oleh beliau, kita ulangin. Wa amma husnul khuluq falabuda minhu. Adapun akhlak yang baik, maka harus ada pada seorang, pada seseorang yang dijadikan sahabat. Kenapa? Idrubba akilin yaqlibu qadabu aw sahwa wa yuti'u hawa fala khaira fi suhbati. Karena ya, tidak sedikit orang yang berakal terkalahkan dengan emosionalnya atau dengan syahwatnya, sehingga ia mentaati hawa nafsunya. Nah, maka tidak ada kebaikan di dalam berteman dengannya. Artinya betapa banyak orang yang dia cerdas tetapi tidak punya akhlak yang baik. Nah, akan menjadi orang yang licik. Ya, bukan cerdas tapi jadi licik. Kenapa? Karena terkalahkan dengan tadi disebutkan hawa nafsunya. Maka berbahaya berteman dengan orang yang punya kecerdasan tetapi akhlaknya tidak baik. Wa amal fasik, adapun fasik, maka kita menjadikan sahabat jangan yang fasik. Kenapa? Karena orang yang fasik, fa innahu la yakhafu Allah ta'ala. Orang yang fasik itu dia takut kepada Allah. Wa ma la yakhafu Allah ta'ala la tu'man gha'ilatuh wa la yuthiqu bih. Karena orang yang dia tidak takut kepada Allah, tidak aman, iya, tidak aman bergaul dengannya dan tidak bisa dipercaya. Bisa-bisa kita dijadikan apa? Korban oleh dia. Dia namanya orang fasik. Dan tentunya berbahaya, seperti yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti orang yang dia bergaul dengan pandai besi. Imma dia mendapatkan rih yang khabih, yang jelek, imma dia mendapatkan percikan dari apinya. Nah, ini bahayanya bersahabat dengan orang yang fasik. Wa ammal mubtadi' fa yakhafu min suhbati bi sirayah bid'atihi. Adapun ahlul bid'ah, maka dikhawatirkan ketika berteman dengannya apa? Kejahatan, kejelekan dari bid'ahnya. Kita bawakan di sini kalam para a'immah bagaimana bahayanya mempunyai sahabat teman ahlul bid'ah. Diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri atau Sufyan al-Thawri rahimahullah pernah mengatakan, man jalasa sahiba bid'atin lam yuslim min ihda salaf. Kata beliau, kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, orang yang dia duduk-duduk dengan ahlu bid'ah, iya, ini duduknya saja bagaimana jadi sahabat, bayangkan, akan mendapatkan jeleknya bid'ahnya. Orang yang duduk saja, kata beliau, duduk dengan ahlul bid'ah tidak selamat dari tiga perkara. Imma ayakuna fitnatun li ghairih. Bisa jadi fitnah bagi orang lain. Iya. Akan menyangka, kok si fulan jalan dengan si fulan ahlul bid'ah. Iya. Katanya salafi. Ngeri kan? Jadi fitnah yang lain, akhirnya jadi perbincangan, akhirnya bikin fitnah. Seperti itu. Katanya ngikuti manhaj ahlus sunnah salafi, kok ngisi bareng dengan ahlul bid'ah? Kok ngisi bareng dengan hizbi? Tanda tanya. Akhirnya bikin fitnah. Kok makan bareng ya? Atau ngopi? Iya, bikin fitnah bagi yang lainnya. Nah, jangankan dengan ahlu bid'ah, kita berjalan dengan orang yang dia, misalnya na'udzubillah min dzalik, dengan pezina misalnya, mutaham kita, tertuduh. Loh, si Ulan kok gaul sama si Ulan yang ma'ruf seperti itu? Iya, mengerikan. Dan contoh semisalnya dalam permasalahan itu, itu perkara yang ma'asi, apalagi dengan bid'ah, masih tertuduh. Iya. Nah, membuat fitnah bagi yang lainnya. Wa imma an yaqa' fi qalbihi syai'un wa yazillu bihi fa yadkhuluhu Allahu an-nar. Ini dia yang bahaya. Berteman, ini duduk-duduknya saja bagaimana dengan bersahabat dengan ahlu bid'ah, mengerikan. Ima akan ada di dalam hatinya sesuatu yang dimaksud penyimpangan dari apa yang dia dengar, dari bid'ahnya, adanya pembenaran, atau minimalnya adalah diam dari mungkarat, diam dari perkara yang mungkar. Dia berbicara begini begitu, atau masalah akidah begini begitu, tentang masalah akidah yang menyimpang, dia diam karena sahabatnya. Jadi apa? Setan apa? Ahras ya, yang dia bisu. Ini yang kedua, sehingga menyebabkan dengan sesuatu tadi, dari penyimpangan, dari pembenaran, dari pembenaran kemungkaran dari temannya tadi atau ahlu bid'ah tadi, sehingga menyebabkan dia, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya ya, duduk-duduk dengan ahlu bid'ah, apalagi jadi temannya, sahabatnya. Wa imma yaqul wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi faman amana Allah ala dini tarafat 'ain salibaiyah. Atau bisa jadi dia terjatuh kepada sikap dengan mengatakan, demi Allah aku gak peduli dengan apa yang mereka ucapkan. Artinya, ya teman saja, sahabat saja. Cuman ahau-ahau atau cipika-cipiki. Iya, hanya minum kopi saja atau gitulah dengan alasan yang lainnya. Nah, gak peduli dia mengucapkan apa tentang beliau, gak peduli. Apa kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah? Nah, atau dia mengatakan, saya bisa percaya dengan diri saya mampu. Ini juga bantahan terhadap orang yang, ya saya kan ingin mendakwahinya, nanti biar dia didakwahi. Dia kan sahabat saya, atau ini, atau itu keluarga saya, padahal dia ahlu bid'ah misalnya. Nah, terjatuh kepada perkara ini. Maka kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Waman amana Allah ala dinih," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia merasa aman terhadap agamanya, maka kata tarafat ain saliba iya, sekejap mata akan berbalik dia. Artinya sekejap mata dia akan balik menyerang al-haq, memusuhi kebenaran, berada pada barisan mereka. Tarafat ain, cepat saja, enggak lama-lama. Nah, itu mengerikan. Makanya kata beliau dengan singkat mengatakan, adapun ahlul bid'ah, maka dikhawatirkan bersahabat dengannya akan kejelekan, kejahatan bid'ahnya. Annar. Nah, api neraka balasannya. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya dijelaskan di sini oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, alayka bi ikhwan as-sidq ta'is fi aqnafihim fa innahum zinatun fir raha wa 'iddatun fil bala. Wadu' amri akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka ma yuqalika min. Wa'tazil aduwaka wahdhar sadiqaka illal amin. Wala amin illa man yakhsha Allah. Wala tashib fajir fatata'allam min fujurih. Wala tutali'uhu ala syirrika wastashir fi amrika alladhina yakhshawna Allah ta'ala. Beliau membawakan kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang isinya tentang sifat-sifat teman yang kita jadikan sahabat atau orang-orang yang kita jadikan sahabat. Dan juga dijelaskan sedikit adab terhadap sahabat kita. Kata beliau, alaika bi ikhwanis sidq, wajib atasmu terhadap saudara-saudaramu jujur di dalam hidup berdampingan dengan mereka. Nah, di sini beliau menyebutkan satu adab yang sangat penting di dalam melanggengkan, mempererat persaudaraan, persahabatan harus dengan sikap as-sidq, jujur di dalam persahabatan. Yang diiringi tentunya dengan adab yang lainnya yaitu ikhlas fi shohbah. Ikhlas di dalam bersahabat. Bahwasanya kita menjalin persahabatan, pertemanan itu karena Allah. Karena kita satu manhaj, karena kita satu akidah, yaitu dengan kata lain satu misi dan visi, begitu ya. Nah. harus jujur. Jangan dusta. Nah, di antara bentuk kejujuran seperti yang nanti akan disebutkan dalam adab yang lainnya, yaitu membela saudaranya, sahabatnya inda ghaibatih, ketika dia tidak hadir di hadapan kita. Ketika ada orang-orang yang membicarakan, menjelekan aib-aibnya, kita bela. Dan itu adalah satu perwujudan atau kewajiban untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah sahabatnya, saudaranya. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat. Iya. Siapa namanya sahabat yang turun ayat abillahi wa ayatihi wa rasulikum tumtastaziun qad kafartum ba'da imanikum. Di situ ada seorang sahabat ketika mendengarkan adanya orang-orang munafik yang memperolok-olok sahabat, mengata-ngatakan Rasulullah, maka dia katakan Amr, kalau enggak salah ya. Amr bin As ya, kalau tidak salah. Nah, dia mengatakan wallahi aku akan kabarkan kepada Rasulullah tentang ucapan kamu sebelum sampai sudah turun wahyu, turun ayat tadi. Dari sana kita ambil faedah bagaimana as-sidq fi shohbah. Iya, jujur di dalam persahabatan, membela sahabatnya ketika dia na'am diperbincangkan atau dibuka aib-aibnya atau dijelek-jelekan. Dan itu adalah harus bukti tentang jujurnya persahabatan tersebut. Nah, kemudian kata beliau, fa innahum zinatun fir raha wa uddah fil bala. Karena sesungguhnya mereka, saudara-saudara kita itu adalah perhiasan ketika raha, ketika di dalam lapang. Iya. Dan kita rasakan bagaimana nikmatnya persaudaraan itu ketika lapang, sama-sama senang, gembira, istilahnya dengan sering kita sebut apa, kebersamaan kita gitu ya. Dan seperti itulah perwujudan persahabatan. Karena kata beliau memang saudara kita itu adalah zinah firraha, perhiasan ketika di keadaan lapang. Dan uddah fil bala, dan juga perbekalan ketika bala, ketika mendapatkan musibah, di mana di sana ada yang menghiburnya, di mana di sana ada yang menggugah hatinya, membangkitkan ketika dia futur atau ketika dia lemah. Nah, menasehati ketika dia terjatuh kepada kekeliruan. Ya, uddah fil bala. Nah, membuat tegar kita ketika kita goncang di dalam menjalani kehidupan, ketika Allah berikan cobaan-cobaan, ditegarkan. Itu persaudaraan. Maka dikatakan beliau wa uddah fil bala, ikhwan itu adalah uddah, perbekalan ketika kita na'am di mendapatkan ujian atau bala. Kalau enggak ada teman sendiri gimana? Habis. Yang ada su'udzon, yang ada prasangka-prasangka yang tidak baik, merasa disendirikan, merasa itu, akhirnya jauh dari ahlul khair, akhirnya dia terjatuh kepada na'udzubillah min dalik, kemurkaan Allah. Makanya sahabat saudara itu uddah fil bala. Makanya dalam kitab lain disebutkan oleh Abu Barakat rahimahullah, untuk seseorang menjaga persaudaraan tersebut, jangan disia-siakan. Kenapa tadi seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, uddah fil bala. Wada'a amrika akhika 'ala ahsanihi hatta yaji'aka ma yuqalika min. Letakkanlah urusan saudaramu dengan sebaik-baiknya sampai dia datang kepadamu apa yang engkau terima darinya. Nah, artinya seperti yang dalam ucapan yang lain, yaitu ya menjaga amanah ketika diberikan oleh saudara kita, kemudian juga menganggap pemberian saudara kita itu sedikit, dan apa yang kita berikan kepada saudara kita itu belum apa-apa. Itu diantaranya bentuk dari kita meletakkan urusan saudara kita dengan sebaik-baiknya sampai kamu dia datang kepadamu dengan perkara yang ia terima darimu. Nah, wa'tazil aduwaka, dan tinggalkan musuhmu. Wahdar sadiqaka ilal amin, dan hati-hatilah terhadap temanmu kecuali dia orang yang terpercaya. Dari sini dijelaskan oleh beliau untuk kita meninggalkan musuh-musuh kita. Nah, di antara bentuk penyanyian kita terhadap saudara kita, yaitu bala yang kita akan terima diantaranya adalah kita akan menjadikan justru sahabat sebagai teman, teman sebagai sahabat. Ya, ini yang paling mengerikannya. Akibat kita menyanyiakan persaudaraan dan persahabatan. Nah, maka di sini diperintahkan oleh beliau untuk kita meninggalkan musuh. Nah, musuh kita yang akan menghalangi, yang akan merusak daripada persaudaraan yang kita telah jalin. Dan berhati-hatilah terhadap temanmu kecuali dia adalah orang yang terpercaya. Wala amin ila man yakhsyallah. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Ini seperti tadi, yaitu syarat ya dia bukan fasik. Nah, dia bukan fasik. Wala tashib fajir, dan jangan kamu bersahabat dengan orang yang fajir. Kenapa? Fata ta'alam min fujurih. Kamu akan belajar kefajiran darinya. Nah, bukannya kita memberikan kebaikan, justru kita akan yang terseret. Yang seringnya seperti itu. Ketika kita bersahabat dengan orang yang fajir. Dan janganlah engkau membongkar rahasiamu terhadapnya. Nam, wastashir fi amrika alladhina yakhshana Allah ta'ala. Iya. Dan di sini wallahu a'lam bishawab. Iya. Istishar apa ya? Nah, wastashir fi amrika alladhina yakhshawna Allah ta'ala. Dan bermusyawarahlah pada urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Mungkin itu maknanya. Kemudian qala Yahya bin Mu'ad, kata Yahya bin Mu'ad, bisa sadiq tahtaj an taqula lah udkurni fi du'aik. Kata Yahya bin Mu'ad, sejelek-jelek teman, kamu perlu mengatakan kepada dia, ingat aku dalam doamu ya. Itu sejelek-jelek teman. Artinya kenapa? Artinya teman kita ini gak pernah ingat kita ketika dalam doa. Sehingga sampai diingatkan, ingat ya, nanti doa, ya, sebut aku dalam doamu. Itu namanya sejelek-jelek teman. Wa anta'isha ma'ahu bil mudarah aw tahtaju an ta'tadhira ilaih, dan kamu hidup bersama dia penuh dengan basa-basi atau harus minta udzur kepadanya. Itu sejelek-jelek teman. Nah, artinya di sini seorang teman dan saudara adalah orang yang dia peka terhadap temannya. Iya, enggak perlu diingatkan, dia ingat sendiri. Dia peka apa yang diperlukan teman sahabatnya. Iya, enggak perlu basa-basi. Kalau dia butuh, dia langsung sigap, itu sahabat. Itu namanya sahabat sejati. Iya, teman yang sejati. Enggak perlu diminta, enggak perlu basa-basi atau minta udzur, apanya enggak. Nah, seorang sahabat dia mengetahui bagaimana apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Wa dakhala jama'a al-Hasan Basri wa huwa na'im faj'ala ba'duhum ya'kulu min faqihah bil bait faqala rahimakallah hadha wallahi fa'ala ikhwan atau fi'lul ikhwan. Pernah masuk sekelompok orang kepada Hasan al-Basri dalam keadaan beliau sedang tidur. Maka sebagian mereka makan buah-buahan dari rumah di dalam rumahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, beliau mengatakan rahimahullah, hada inilah wallahi perbuatan saudara. Artinya biasa. Iya, kalau misalnya di pondok, ya namanya sahabat, nggak perlu minta, mau ambil makan, itu sahabat ya, gitu nggak? Atau diumpetin di lemari, yang lain nggak perlu tahu. Nah, iya, seorang sahabat yang dia artinya biasa, ridho kalau makanannya dimakan sahabatnya. Atau ada sabunnya dipakai, siapa yang pakai nih? Oh gak apa-apa. Nah, sudah biasa. Itu sahabat, itu namanya sahabat. Kalau kita masih, kamu ngambil ini anak ya? Ganti loh nanti loh. Bukan sahabat itu namanya. Iya, pedagang. Betul gak? Iya, pedagang. Ganti ya, itu harganya. Tadi makan apa antum? Oh, 5.000 tuh ganti. Pedagang, bukan sahabat itu. Kalau sahabat dia makan, antum makan, alhamdulillah. Makan aja enggak apa-apa. Nah, itu seorang sahabat. Wa qala Abu Ja'far Asbahani. Afwan salah. Wa qala Abu Ja'far li ashabihi. Ayadkhulu ahadukum yadahu fi kammi akhihi? وَيَخُذُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ قَالُوا لَا قَالَ فَلَسْتُمْ بِإِخْوَانْ كَمَا تَجَعْمُونَ. Kata Abu Ja'far kepada sahabat-sahabatnya, apakah seorang di antara kalian memasukkan tangannya ke dalam kantong saudaranya kemudian mengambil sesuatu apa yang dia inginkan? Ya, apakah seorang di antara kalian memasukkan tangannya pada kantong saudaranya kemudian mengambil sesuatu apa yang dia inginkan? Kata mereka, tidak. Kata beliau, berarti kalian bukan saudara seperti yang kalian anggap. Ya namanya sahabat sih seperti, iya, yaitu makanan bersama antum, silakan, masya Allah. Nah, kalau kita belum seperti itu, berarti kita belum punya sahabat. Iya. Kita belum punya sahabat. Wa yurwa anna Fathal Musuni ja'a ila sadiqihi lah yuqalu lahu Isa Tamar. Falam yajidhu fil manzil. Pernah diriwayatkan bahwasanya Fathan Musalli pernah datang kepada temannya beliau yang disebut atau dikatakan namanya Isha At-Tamar. Akan tetapi beliau tidak mendapatkan Isha At-Tamar di rumahnya. Faqala lil khadim, maka Fathan Musalli ini mengatakan kepada pelayannya, ya, ukhruji li kais akhi, keluarkan untukku satu kantong saudaraku. Iya, fa akhrajathu, kemudian si pelayan ini mengeluarkannya. Fa akhadha minhu dirhamain, kemudian mengambil dari kantong tadi 2 dirham. Waja'isa ila manzilihi wa akhbarathu jariyah bidzalik. Maka datanglah Isa ke rumahnya, kemudian jariyah tadi, pelayan tadi, jariyah mengabarkan hal itu. Faqal, maka kata beliau, kata Isha At-Tamar, in kunti shadiqah fa anti harrah, kalau kamu benar jujur seperti tadi dikatakan cerita tadi, fa anti har, kamu bebas. Fa idza hiya qad shadaqat, maka dia telah jujur si pelayan tadi, maka dibebaskanlah dia. Ya, artinya di sini Isha bersahabat dengan Fathan Musalli. Seperti itu. Kita belum sampai seperti itu ya. Nah, masih perhitungan. Bahkan ada curiga, kantong anak siapa yang ngambil uang tadi di sini. Nah, berarti kita belum punya sahabat. Masih jauh. Nah, itulah sahabat yang dijelaskan di dalam kitab ini. Iya. Berapa asar bagaimana sikap-sikap sahabat sesungguhnya. Wallahu alam bissawab. Tafadhalu, barakallahu fikum.